ingin terkurung di dalam pandang sempit ego. Namun ku berjanji ku kan tetap ada di depanmu. Tak ingin berhenti di gerbang gemerlapnya hidup. Dan terlena tanpa sadar masa mudaku segera berakhir. Ku tak ingin penantianku tiada berakhir. Dan terus tersiksa di sini. Berliku peduli terjal jalan hidupku. Hingga harus ketemukan jalan lain ke hatimu. Ku kan terus mencoba untuk tetap di sini. Berbagi masa muda dan terus menjadi bintang yang tertinggi. Tak pernah ku jegal yang seharusnya jadi milikku. Tak akan ku rapuh di terpa sindir manis bibirmu. Biar cahayaku yang tetap jadi simbol lidahmu. Menyelamatkanmu dari kehancuran yang tiada berakhir. Ku tak ingin penantianmu tiada berakhir. Dan terus tersiksa di sini. Berliku berduri terjal jalan hidupku. Hingga harus ketemukan jalan lain ke hatimu. Ku kan terus mencoba untuk tetap di sini. Berbagi masa muda dan terus menjadi bintang yang tertinggi. Berliku berduri terjal.